بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخوتي في الله حاضرين جماعة سكليان رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Walil khamsa anha man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'daha harramahullahu ta'ala ala an-nar. Dan diriwayatkan oleh imam yang lima, yaitu Ashabus Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah berserta Imam Ahmad dalam musnadnya, dari beliau sama dari hadis Ummu Habibah, Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang menjaga, yang mengamalkan selalu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan baginya neraka. Hadis ini penjelasan tentang sholat sunnah, tetapi sudah bukan termasuk dari rawatib, tidak termasuk dari rawatib 4 sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Adapun 4 sebelum zuhur, yang ini mungkin bisa dimasukkan rawatib karena sama dengan hadis Ummu Habibah yang sebelumnya di Sahih Muslim, termasuk dari 12 rakaat rawatib yang dijanjikan surga, dibangunkan istana di surga bagi yang mengamalkannya. Ini 4 rakaat sebelum zuhur. Adapun 4 rakaat yang setelahnya, maka ini di luar salat-salat rawatib. Ini bukan termasuk dari rawatib, karena yang rawatib Rasulullah SAW sebutkan, dan itu contoh dari beliau, 2 rakaat seusai salat zuhur. Al-Muhim, hadis menyebutkan yang menjaga ini 4 sebelum zuhur, 4 setelahnya, Allah haramkan baginya neraka. Tetapi permasalahannya hadis dalam sanadnya ada kelemahan, dan jauh tidak sekuat hadis Ummu Habibah di Sahih Muslim yang menyebutkan 12 rakaat yang telah lalu, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu di Sahih Muslim, sahih. Maka termasuk ke sahih, derajat sahih yang terkuat. Adapun ini dalam sanadnya ada kelemahan, maka tidak sekuat kesahihannya seperti riwayat Ummu Habibah di Sahih Muslim. Makanya tidak dimasukkan ke dalam kategori salat rawatib yang terus menerus disunahkan untuk diamalkan, dianjurkan untuk dijaga setiap harinya. Ini tidak termasuk di dalamnya karena dalam sanadnya tadi ada kelemahan padanya. Wa an ibni Umar qala Rasulullah sallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashr. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan beliau hasankan, dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan beliau bahkan mensahihkannya. Selain Ibnu Khuzaimah, hadis juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Hadis Abdullah bin Umar menyebutkan tentang sholat nafilah, sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Dan ini pun bukan termasuk dari rawatib, bukan termasuk yang dianjurkan dan disunahkan untuk terus dikerjakan setiap hari, tidak seperti rawatib. Nama rawatib seperti lafaz itu sendiri, artinya rotibah, dijaga dinas, terus diamalkan setiap hari, disunahkan dan dianjurkan demikian, itu rawatib. Baik yang sebelum sholat fardu ataupun yang setelahnya, ini tidak termasuk, tidak termasuk dari rawatib, sehingga tidak kita, dalam kita di sini para ulama, para ulama tidak mengatakan misalnya disunahkan dan dianjurkan setiap hari sebelum sholat asar sholat 4 rakaat, tidak demikian. Tapi yang ini sekali-kali, subhanallah, ada waktu luang, qomat masih lama, atau kamu tunggu di masjid, kamu sholat 4 rakaat sebelum asar. Dan keutamanya seperti Rasulullah sebutkan, Allah rahmati seorang hamba yang melakukan demikian. Adapun pelaksanaannya, kembali kepada hadis salatul laili wan nahar masna masna, salat malam maupun siang adalah dua rakaat dua rakaat, artinya dua rakaat salam dua rakaat salam, maka 4 rakaat ini dilakukan dengan dua kali salam. Wa an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib thumma qala bi thalitha liman syaa'a karahiyata an yattakhidha an-nasu sunnatan, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, Rasulullah SAW sebutkan, salatlah kalian sunnah sebelum maghrib. Diulang oleh Rasul, salatlah kalian sunnah sebelum maghrib. Tiga kali Rasul ulang, salatlah kalian sunnah sebelum maghrib. Kemudian beliau katakan, bagi yang berkehendak, bagi yang ingin untuk melakukannya. Rasul katakan itu karena Rasulullah tidak senang kalau itu dijadikan sunnah yang rotibah, yang terus menerus dilakukan sebelum, setiap kali sebelum maghrib. Rasul tidak ingin demikian, makanya beliau gantungkan kepada kehendak mereka, bagi yang mau, bagi yang berkehendak. Tentunya muatannya berbeda dengan sunnah rawatib. Sunnah rawatib tegas dan jelas seperti hadis Ummu Habibah, 12 rakaat tidak pernah Rasul tinggalkan, dan surga atau istana dibangunkan di surga bagi orang yang menjaganya, termasuk 2 rakaat setelah maghrib. Anjuran kuat begitu. Makanya di situ enggak disebutkan yang 12 rakaat ini, enggak disebutkan bagi yang mau, bagi yang berkehendak, enggak disebutkan begitu. Karena anjurannya kuat, muakkadah. Beda dengan ini. Salat sunnah sebelum maghrib bagi yang mau. Kan jadi ringan muatan anjuran untuk salat sunnah ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban anna Nabiyya shalla qabla al-maghribi rak'atain. Di riwayat Ibn Hibban bahwa Rasulullah SAW salat sebelum maghrib 2 rakaat. Wali Muslim an Anas, di Muslim dari Anas, hadis Anas radhiyallahu anhu qal kunna nusalli rak'atain ba'da ghurubi syams wa kana an-nabiyyu yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Kami, kata Anas sahabat, salat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari. Ini maghrib. Rasulullah melihat kami, ini Rasulullah tahu kami salat 2 rakaat ini. Tetapi beliau tidak menganjurkan kepada kami, yang ya ini enggak dianjurkan bagus salat kalian teruskan demikian, enggak. Walam yanhana, tapi juga tidak beliau larang, jangan salat begitu. Itu biarkan begitu saja. Hadis-hadis ini tentang 2 rakaat atau sholat sunnah 2 rakaat setelah adzan maghrib, sebelum sholat fardu, sebelum sholat maghrib 3 rakaat. Dalam sunnah ini ada 3 bentuk sunnah padanya: qauliyah, wa fi'liyah, wa taqririyah. Sunnah dalam bentuk perkataan, karena Rasul ada perkataan sallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib. Perbuatan, karena riwayat Ibn Hibban, Rasul salat 2 rakaat sebelum maghrib. Begitu pula takrir seperti hadis Anas, sahabat salat dan tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis menjelaskan kepada kita, atau ini dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa dibedakan di dalam syariat antara sholat yang itu menjadi rawatib atau rawatib yang dianjurkan dan bagus untuk dijaga setiap harinya, diamalkan, dan sholat sunnah tetapi karena satu atau karena lain sebab, ini sifatnya kalau boleh dikata kasuistik, atau insidentil dilakukan saat itu, bukan sesuatu yang ditekankan dan dianjurkan sunnah untuk diamalkan. Beda yang pertama dengan yang kedua ini. Makanya para ulama sebutkan, dan ini kaidah yang mereka jelaskan, terkadang sesuatu itu hukumnya boleh untuk diamalkan dalam situasi tertentu selama tidak dijadikan rotibah yang terus menerus diamalkan. Contoh yang mereka sebutkan terkait kaidah ini, sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah. Kalau ditanya bolehnya, boleh. Tetapi pada situasi tertentu. Nah ini subhanallah, kamu sedang sholat malam misalnya, sholat sunnah. Kalau subhanallah temanmu bangun atau siapa, anakmu atau siapa, ada 3-4 orang, ya Allah kita sholat bareng lah berjamaah, tahajud berjamaah. Boleh. Sebatas permasalahan boleh, boleh. Tapi kemudian dijadikan rawatib dalam artian tiap malam sholat tahajud berjamaah, ini yang enggak benar. Bisa dibedakan? Sesekali tadi subhanallah ada satu dan lain sebab kumpul mereka, kita berjamaah, boleh. Tapi kemudian dijadikan terus menerus jadi rawatib tiap kali sholat malam misalnya, tiap kali tahajud mereka berjamaah dan diyakini lebih afdol sholatnya, lebih baik daripada sendiri-sendiri, ini yang tidak dibenarkan. Demikian para ulama menjelaskan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah tersebutkan demikian, pernah bersama Ibnu Abbas, pernah bersama Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma, pernah pula bersama Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini kasuistik. Salat berdua berjamaah sama Rasulullah. Tapi tidak menjadi tuntunan beliau, tidak menjadi rawatib tiap kali malam beliau salat malam pasti berjamaah bersama sahabatnya, enggak ada. Hadis-hadis tadi sebatas boleh terkadang, mungkin lebih semangat, lebih sekali labas, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan dan terus menerus. Maka harus dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sholat sunnah maghrib ini termasuk dalam kaidah ini. Sholat sunnah yang boleh dikerjakan sebelum qomat maghrib 2 rakaat seperti hadis-hadis tadi, dikerjakan sesekali kamu menunggu belum azan, kamu sudah di masjid, selesai azan masih ada waktu misalnya, mana timernya, itu kamu lihat masih 10 menit misalnya, kamu berdiri ngapain nunggu 10 menit, itu kamu pakai untuk sholat 2 rakaat lah bas. Sesekali demikian kamu gunakan waktu itu untuk mengerjakan sholat sunnah. Adapun kemudian dijadikan rawatib, tiap hari rutin kamu sebelum maghrib mengerjakan 2 rakaat, ini yang tidak benar, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan penting untuk difahami bahwa termasuk dalam sunnah adalah memahami bentuk sunnah, artinya mengamalkannya sebagaimana yang ada di dalam sunnah. Seperti apa? Sunnah itu mencontohkan kepada kita. Dan ini dakik, sesuatu yang perlu kejelian dan kehati-hatian. Tidak cukup bermodalkan semangat untuk mengamalkan, tetapi juga harus dilihat seperti apa sunnah mengajarkan dan mencontohkan. Dan itu banyak. Kenapa? Karena tentunya kita yakin yang paling semangat beribadah Rasulullah, kemudian para sahabat beliau. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Mustahil ada orang lebih semangat ibadah dari Rasulullah. Tidak mungkin. Yang paling getol mengejar pahala, ingin fadilah, Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat setelah beliau. Tidak akan ada yang lebih dari beliau. Mustahil. Artinya jika sesuatu itu baik, jika sesuatu itu dianjurkan sangat karena keutamaannya, pasti Rasul yang pertama mencontohkan. Kembali kepada perkara itu di sini, kalau memang terus-menerus sholat qabliyah maghrib ini dijaga, dikerjakan, karena ditinggalkan, pasti ada contoh dari Rasulullah. Akan diriwayatkan oleh para sahabatnya, misalnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum maghrib. Aku melihat terus selalu beliau lakukan. Pasti akan dinukilkan begitu oleh para sahabat. Ternyata tidak ada. Yang ada riwayat-riwayat hadis sebatas terkadang. Ini sesekali Rasul kerjakan. Maka hendaknya kita pun membatasi diri mengamalkan sunnah itu seperti yang ada di dalam sunnah. Jangan hulu berlebihan keluar dari yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ini tentang 2 rakaat sunnah yang tersebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Mughaffal, dan hadis Anas radhiyallahu taala anhum. Sekali lagi kesimpulannya boleh dilakukan sesekali. Ini kamu tunggu begini, kamu sholat 2 rakaat. Tapi jangan dijadikan rawatib. Kalau rawatib kan terus kita. Tiap hari kita jaga. Tiap habis sholat isya, kita sholat 2 rakaat. Tiap kali habis sholat maghrib, kita sholat 2 rakaat. Kita gak ingin ketinggalan yang ini. Kita jaga betul. Nah, sebelum maghrib jangan samakan seperti itu. Saya dijadikan begitu. Tiap hari, tiap sebelum maghrib dijaga dua rakaat. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh hatta inni aqulu aqra'a bi ummi al-kitab muttafaqun alayh. Dari Aisyah beliau berkata, Nabi SAW meringankan dua rakaat sunnah sebelum subuh. Sampai-sampai aku berkata, kata Aisyah, apakah beliau baca Ummul Kitab? Nah, ini surat Fatihah. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Abi Hurairah anna an-nabiyya qara'a fi raka'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu Muslim. Jadi Abu Hurairah bahwa Nabi membaca di dua rakaat sebelum subuh ini qul huwallahu kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis Muslim. Wa an Aisyah taqalat kana an-nabiyyu idza shalla rak'atay al-fajr ittaja'a 'ala shikhihi al-ayman rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah pula bahwa kebiasaan Rasul jika telah salat dua rakaat sebelum subuh beliau berbaring pada sisi kanan tubuhnya. Hadis di Bukhari. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah idza shalla ahadukum rak'atayn qabla salati as-subh falyattaji' ala jambihi al-ayman. Dari Abu Hurairah Rasulullah berkata, jika kalian selesai salat dua rakaat sebelum subuh, maka berbaringlah pada sisi kanan kalian. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkannya. Terkait dua rakaat sebelum subuh ini ma'ruf termasuk rawatib sudah lalu. Hanya saja hadis Aisyah menyebutkan itu dilakukan khafifah. Ini diringankan. Artinya tidak dilakukan panjang dengan penuh ketenangan, penuh ini sehingga lama waktunya, tidak. Dan ini termasuk tadi. Kerjakan sunnah sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Tidak akan ada petunjuk lebih baik dari petunjuk Rasulullah SAW. Jangan menganggap misalnya aku ingin lebih khusyuk, lama-lama kan sholatnya dua rakaat sebelum subuh. Ya si Rasulullah paling bertakwa kepada Allah. Amalan beliau lah yang paling baik, sudah gak akan ada yang lebih darinya. Sementara beliau melakukan begini contohnya, diringankan. Begitu ringannya sampai Aisyah katakan, apa baca Fatihah Rasulullah? Menunjukkan sangat ringan sekali. Ya tentunya tidak merusak nilai kekhusyuan dalam sholat, tapi yang jelas diringankan pelaksanaannya. Adapun yang kedua tentang hadits Aisyah dan Abu Hurairah, ittija' berbaring selesai sholat sunnah subuh ini pada sisi kanan sampai azan dikumandangkan. Nah, ini sampai qomat. Beliau tunggu sampai qomat dengan berbaring pada sisi kanannya. Ini tersebutkan dengan perbuatan beliau, Aisyah riwayatkan. Tersebutkan pula dengan perkataan beliau, hadits Abu Hurairah. ada anjuran dari Rasul, falyattaji', berbaringlah pada sisi kananmu. Maka ini menunjukkan masyru'iyah, disyariatkan berbaring pada sisi kanan setelah melakukan sholat sunnah subuh. Dan ini Rasul lakukan di rumahnya. Rasul lakukan di rumahnya. Tinggal permasalahannya, apakah ini dikatakan sunnah mutlaqah, artinya sunnah pokoknya dilakukan begitu tiap kali selesai menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh, dan itu pendapat dari sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan sunnahnya ini berbaring pada sisi kanan hanya bagi yang telah melakukan sholat malam tahajud. Ini malamnya dia tahajud sampai mendekati subuh mungkin. Terakhir sampai kemudian adzan subuh, dia sholat sunnah 2 rakaat dan sebelum qomat disunahkan berbaring. Hanya bagi yang sunnah ini berbaring, hanya bagi yang malamnya telah melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Sebagian berpendapat demikian. Alasan mereka untuk apa ya, istirahat sejenak gitu, karena habis capek sholat malam mungkin sekian rakaat, ngambil rahat sebentar 5 menit, 10 menit dia berbaring pada sisi kanannya sampai qomat nanti baru dia keluar. Sebagian berpendapat demikian. Syekhul Islam rahimahullah cenderung pada pendapat kedua, bahwa sunnahnya ini memang bagi yang malamnya melakukan sholat malam, karena itu kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah sholat malam, maka seusai subuh sholat sunnah beliau istirahat sejenak sambil menunggu qomat. Sebagian dari a'immah rahimahullah ekstrim pendapatnya, sehingga mengatakan bahwa berbaring pada sisi kanan ini syarat yang menentukan sahnya sholat fajar. Bahkan kalau dia tidak berbaring pada sisi kanannya, batal sholat fajarnya. Ini dinisbatkan pendapat kepada Ibnu Hazm rahimahullah. Ini tentunya pendapat yang ganjil dan ekstrim, ditolak dan dibantah oleh para ulama sampai tingkatan mempengaruhi sahnya sholat subuh terlalu jauh. Dia sunnah masyru'iyah, bahkan jumhur para ulama berselisih tadi apakah itu sunnah mutlak ataukah hanya bagi yang sholat malam. Dibatasi segitu. Sampai dikatakan menentukan sahnya sholat subuh, jauh sekali. Kalau ya, itu ketergelinciran atau kekeliruan beliau rahimahullah, manusia tidak luput dari kesalahan. Yang jelas dua dua hadis, hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah, menunjukkan syariat berbaring pada sisi kanan seusai menjalankan sholat sunnah subuh, dan ini termasuk sunnah mahjurah, termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan orang, jangankan awam kaum muslimin, bahkan inda talabatil ilm, bahkan di kalangan para penuntut ilmu yang mulai mengerti dan mempelajari sunnah, hampir tidak ada yang mengamalkannya. Ala kau, walaupun tadi ada perbedaan di kalangan fuqaha, apakah bagi yang sholat malam saja atau tidak, paling tidaknya banyak dari beberapa ulama mengatakan mutlak. Ini tidaklah diingkari, tidaklah diingkari, kalaupun dia lakukan berbaring pada sisi kanannya sambil menunggu iqamat. Hampir tidak ada yang mengamalkan dan menghidupkan sunnah ini, padahal itu dicontohkan dari Rasulullah SAW. Adapun hadis Abu Hurairah ma'ruf bahwa dalam sholat sunnah subuh beliau baca Qul kafirun di rakaat pertama setelah Fatihah, kemudian di rakaat kedua Qul Allahu Ahad setelah surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.